الحمد لله طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أعاذني الله وإياكم منها وأخواتي rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nasihat yang akan kita sebutkan pada sore hari ini yang semoga memberi manfaat bagi kita semuanya, sebagaimana keterangan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, datang karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukmin. Tentu nasihat ini seputar ikhlas, menjaga waktu dan juga menjaga lisan. Ana khususkan kepada diri ana pribadi yang lebih butuh untuk mendapatkan nasihat, dan secara umum kepada para ummahat, akhwat, demikian pula para ikhwan yang hadir. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nasihat yang akan tersampaikan sesungguhnya adalah suatu nasihat yang diambil dari putri ulama Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, yaitu Asy-Syaikhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah. Nasihat ini beliau tuangkan dalam pembukaan kitab yang beliau tulis, yaitu anjuran motivasi untuk ikhlas dan menjaga waktu, dan berikutnya adalah tegak lisan dan keutamaannya. Sering kita dengarkan hadis seputar ikhlas yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-a'malu bin niyat walikulli mri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Al-a'mal bin niyyah. Demikian dalam lafaz ini disebutkan bahwa amalan tergantung kepada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dia niatkan. Lalu disebutkan contoh tentang amalan, dan dia akan diberi ganjaran sesuai dengan tujuan dan niat dia dalam beramal tersebut. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka akan dinilai sebagai hijrah menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dicapainya, yang ingin dikejarnya, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya pun dinilai dengan apa yang dia berhijrah kepadanya. Ikhwani fiddin wa akhwati a'azzani Allahu wa iyyakum, maka aku wasiatkan kepada diriku dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allahu Azza wa Jal, baik ketika tersembunyi atau ketika terang-terangan, dan agar menjadi semata-mata yang mulia pun dengan tujuan dan berbangga diri, dan hendaknya kita berpegang teguh dengan agama kita karena kita sungguh semuanya akan ditanyai di hadapan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana diriwayatkan dalam As-Sahihain, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana fala yara illa ma qadda wa yanzuru ashma ashama fala yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bi shiqqi tamr wa bi shiqqi tamrah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diajak bicara oleh Allah. Dan tidak ada antara dirinya dengan Allah, tidak ada penterjemah. Maka dia tidak melihat kecuali apa yang sudah dia lakukan dahulu ketika di dunia. Dia melihat ke sebelah kirinya, tiada yang dia lihat selain daripada amalan yang dulu dia usahakan ketika di dunia. Dan dia melihat ke arah depannya, maka tidak ada yang dia lihat kecuali neraka di hadapan wajahnya. Maka fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka, meskipun dengan separuh dari biji kurma. Ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwa rahimni wa rahimakumullah, tentu dari hadis ini nampak memberikan sebuah pesan yang sangat penting, bahwa ketika kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, betapa setiap orang butuh kepada amal. Jangan sampai kemudian ketika dia melihat ke kanan dan ke kiri, amalan hanya dahulu aku beramal, atau barakallahu fikum, dia merasa sudah beramal sekian banyak namun amalan itu tidak berguna bagi dia. Amalan yang dia lakukan tidak dibangun di atas ikhlas, sehingga tidak memberi manfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, al-qadimna ila ma amilu alnahu haba'an mansur. Dan kami datangkan, kami tampakkan apa yang dulu mereka amalkan ketika di dunia. Dia merasa sudah berbuat, merasa telah berusaha, sekian banyak telah dia upayakan. Tetapi setelah dia melihatnya, Allah tampakkan kepada dia, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan menjadi debu yang berterbangan, tidak berguna dan tidak bermanfaat sedikit pun bagi dirinya, li'adamil ikhlas, karena tidak adanya keikhlasan. Fa ikhwani fi din ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu penting beliau mengingatkan kepada kita tentang kehidupan dunia ini, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan kita dengan sia-sia. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka, kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tentu jawabannya tidak. Tidak sia-sia Allah menciptakan kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan tentu satu hal yang pasti bahwa semua kita akan kembali menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Dari bumi Allah menciptakan kita. Dari bumi dan kepada bumi kita akan dikembalikan. Dan dari bumi pula Allah akan bangkitkan kita untuk kemudian seluruhnya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah atas semua perbuatan yang kita lakukan. Bahkan kata beliau, Allah menciptakan kita untuk suatu tujuan yang besar, hikmah yang sangat penting dan sangat agung, yang tertuang dalam ayat Allah yang mulia, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah, suatu kalimat yang sering kita dengarkan, dan maknanya adalah al-ibadah secara lughah, secara bahasa al-khudu' wadh-dhullah. Al-khudu' wadh-dhullah, ketundukan dan kerendahan diri. Sebagaimana kalimat orang Arab, tariqun mu'abbad ay mudhallal, jalan yang direndahkan. Kalau melewati suatu jalan, padang pasir atau misalnya rerumputan, semakin sering jalan itu dilalui, maka dia akan lebih rendah daripada yang lainnya, sebelah kanan dan kirinya. Ini namanya tariqun mu'abbad ay mudhallal, yang direndahkan. Itu ibadah dari sisi tinjauan bahasa. Adapun secara istilah, sebagaimana sering kita dengar, Definisi yang disebutkan al-Imam Ibn Taymiyyah, la ismun jami'un ibbuhu Allah wa yarda quwali wal af'al adh-dhahir wal batinah. Bahwa ibadah itu adalah ismun jami', nama yang mencakup li kulli ma yuhibbuhu Allah, atas semua hal yang dicintai Allah Azza wa Jal, minal aqwal, dari batin yang tersembunyi. Maka apapun, dan apapun dari ucapan, baik itu ucapan lahir ataupun ucapan batin, naam, amalan lahir ataupun amalan batin, yang perkara tersebut dicintai dan diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia masuk dalam kategori ibadah. Maka ibadah itu sesuatu yang sangat luas maknanya. Naam. Sekian banyak kesempatan, sekian banyak peluang yang bisa kita raih, yang bisa kita raih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin, bab bayan kathrati turuqil khair, bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Fikum, maka termasuk dari kebaikan yang diatkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Atim radhiyallahu taala an, untuk menyelamatkan diri dari an-nar adalah walau bi syiqqi tamrah, meskipun separuh dari biji kurma, bersedekah. Sedekah. Jangan menganggap sepele. Jangan menganggap rendah. Satu amal perbuatan pun dari kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Diingatkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan seorang wanita merasa minder kepada tetangganya untuk memberi hadiah, meskipun dengan kikil kambing. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam berpesan pula kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, fa'aktsir ma'aha, bagi ke tetangga-tetangganya. Ada tetangga sebelah hanya bisa beli daging 1 kilo. Naam. Siapkan, meskipun potongannya cuma 3 potong, 3 plastik 1 kilo per 1 rumah. Naam. Fa'ikhwan fidana zakumullah, ini betapa besar perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang penting barakallahu fikum, sebagaimana anjuran untuk ikhlas dikatakan oleh Al-Imam Abdullah Ibn al-Mubarak rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan di awal hadis bahwa innamal a'malu binniyat. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'udkan, rubba amalin sabirhun niyah. Betapa banyak amalan itu kecil tapi dibesarkan oleh niat yang ikhlas. Kecil nilainya. Mungkin sekedar 3 potong daging kambing tadi, tapi subhanallah, terhunjam dengan begitu kuatnya keikhlasan yang begitu besar dalam kalbunya, nilainya tidak kecil di hadapan Allah Azza wa Jal. Tetapi sebaliknya, warubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah, betapa banyak pula amalan besar itu dikecilkan oleh niatnya, nilainya. Talabul ilmi, belajar ilmu agama, datang bermajlis, ini bukan amalan kecil, besar. Amalan besar. Tetapi dia bisa kecil nilainya, kecil sekali. Ketika niat itu pun setengah-setengah. Apalagi sekedar pengisi waktu luang. Atau sekedar ingin agar bisa berjumpa dengan teman untuk mencari relasi baru dalam dagang. Nah, ini sesuatu yang rendah. Barakallahu fikum. Maka coba lihat bagaimana ikhlasun niyyah atau niyatul ikhlas itu menduduki posisi yang sangat agung. Nabi alaihi salatu wasalam ketika berangkat berperang bersama para sahabat, jihad fisabilillah itu besar. Tapi subhanallah, ada mereka-mereka yang tidak bergabung bersama Rasulullah di medan jihad. Tapi apa kata Rasulullah alaihi salatu wasalam? Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa tidaklah kalian dan tidaklah kalian melewati lembah demi lembah. Ada di kota Madinah orang-orang yang syarakukum fil ajar, selalu terikat bersama kalian, bersekutu dengan kalian mendapatkan ajarnya, pahalanya. Habasahumul udhur, mereka ditahan oleh udhurnya. Keinginan itu sudah membuncah dalam dada. Tapi ketidaksanggupan, ketidakmampuan, udhur mereka menghalangi mereka bersama para mujahidin. Maka kembali kita katakan bahwa la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Walau antalqa akhaka biwajihin taliq, meskipun sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Seorang datang menjumpai temannya dengan wajah ceria, otomatis juga akan menimbulkan kesenangan dalam kalbu saudaranya. Seorang membikin senang saudaranya, itu pahala. Sekedar memberikan rasa senang saja. Tetapi sebaliknya juga, sahabat yang luar biasa baikan, untuk sekedar menumbuhkan hati saudaranya, Rasulullah alaihi salatu wassalam Ka'ab bin Malik dan sahabatnya, tatkala datang turun ayat Allahu Azza wa Jalla tentang penerimaan taubat terhadap mereka, itu luar biasa saling berebutan untuk menyampaikan kabar, menumbuhkan kegembiraan dalam hati saudaranya. Ada yang cepat mengambil kudanya, ditarik tali kekangnya, lari dia. Ada yang lain tidak mau kalah cepat oleh si penunggang kuda, naik di atas gunung, teriak dia dengan sekencang-kencangnya. Luar biasa. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Namun yakin dan ketahuilah bahwa semua amalan itu sekali lagi porosnya kembali kepada hadis yang telah disebutkan. Ikhlas itu menduduki posisi yang tidak bisa diremehkan. Tidak bisa diremehkan. Ikhwan fiddin ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah kesempatan hidup yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ini benar-benar dimanfaatkan untuk amal saleh. Wal amalu saleh la yakunu amalan salihan, dia tidak dikatakan dan dikategorikan sebagai amal saleh sebagaimana sering antum dengarkan, antum pelajari, adalah terwujudnya dua syaratnya. Apa itu? Syaratnya apa? Al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Mengikuti contoh sunnah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wujudkan tujuan Allah menciptakan kita. Tetapi memang demikianlah dunia ini dan Allah azza wa syar'i, iradatu syar'iyyah menginginkan agar kita semua beribadah tunduk mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Tapi ada orang-orang yang memang mereka lalai dan berpaling, seakan-akan semua bentuk kesenangan dunia ingin mereka raih, dan seakan-akan bahwa dia diciptakan sekedar untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Tetapi sadarlah bahwa dunia itu tidak lama, apalagi umur kita. Maka beliau hafizahullah ta'ala ingatkan kita dengan firman Allah Azza wa Jal untuk kita semakin sadar, semakin ingat, dan berupaya mewujudkan tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan kita ke muka bumi, dan tahu sadar tentang hakikat kehidupan dunia yang kita berada di atasnya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa kamathali ghaythin a'jabal kufma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun shadid wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Subhanallah. Ketahuilah, kata Allah, hanya saja Allah menggunakan adatu hasr, kalimat pembatas, annamal hayatud dunya la'ibun, kehidupan dunia ini sekedar main-main saja. Naam, walahun, sendagurau, sesuatu yang melalaikan, wazinah, perhiasan, watafakhurum bainakum, saling bermegah-megahan di antara kalian, dan saling berbangga dengan banyaknya harta dan anak-anak. Ini semua dari kenikmatan dunia itu. Naam, kebanggaan kalian dengan dunia yang ada pada kalian, kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh, itu hanya seperti hujan, naam, yang menyenangkan petani dari tanamannya tumbuh. Ketika hujan turun, naam, hujan turun, tumbuh tanamannya, ternyata subhanallah, naam, tanaman itu kering di satu, kemudian menguning, kunu hutama, kemudian hancur. Jika kita melihat proses-proses ini, seperti itulah gambarannya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla ingatkan, wa fil akhirati azabun syadid, di akhirat ada azab yang keras bagi siapa yang terlalaikan dengan ini semua, dari kenikmatan-kenikmatan dunia, dengan dia melalaikan tujuan dia diciptakan Allah Azza wa Jalla. Wa maghfiratu minallahi wa ridwan, namun di sana ada maghfirah, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya, unzuru barakallahu fikum, setelah Allah di awal ayat menyebutkan bahwa dunia ini hanya sekedar sendagurau, permainan semata, di akhir ayat masih Allah tutup, Allah ingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali sekedar kesenangan yang menipu. Juga dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 45, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. berikanlah kepada mereka permisalan tentang kehidupan dunia. Seperti air yang kami turunkan dari langit, sehingga menjadi subur dengannya tetumbuhan tanaman-tanaman yang ada di bumi. Ternyata akhirnya dia menjadi kering, diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ikhwani fiddin ma'asyur al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya yang demikian ini menyadarkan kita semua tentang hakikat kehidupan dunia. Dan mesti peringatan mau'izah itu harus selalu disampaikan, karena manusia memang sering-sering dan selalu lupa. Bahkan bisa jadi yang sering dan paling banyak lupa adalah orang yang juga sebagai pemberi dan juru nasihat. Sekian banyak ayat dia hafal, sekian banyak hadis dia kuasai, tetapi terkadang nasihat dan kesadaran itu muncul dari orang lain. Makanya disinilah harus ada upaya at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr. Jangan katakan bahwa orang yang alim, yang berilmu luar biasa, masya Allah, tidak butuh kepada nasihat. Dinasihati, diingatkan. Coba lihat bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada Abdullah, kepada beliau Al-Quran, sampai beliau heran, ya Rasulullah, aqra'u ilaika al-Quran wa ilaika unzil, aku bacakan Quran kepada, padahal itu diturunkan kepada engkau. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wasalam? Uridu an asma'ahu min ghairi, aku ingin sekali mendengarnya dari selainku. Ternyata subhanallah, dengan bacaan Al-Quran yang beliau baca, Rasulullah alaihi salatu wasalam menangis. Oleh karena itu, beliau menyebutkan tentang bagaimana kondisi para sahabat yang mereka merupakan salaf bagi kita. Wa kana sahabatu ridwanullahi alaihim himamuhum aliyah, semangat, cita-cita dan tujuan mereka itu tinggi. La yas'aluna illa 'anil jannah wa la yuriduna illa iyyah, mereka tidak bertanya kecuali tentang surga, dan mereka tidak mengharapkan kecuali jannah Allah Azza wa Jal. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna a'rabiyan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Basara a'rabi datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, tunjukkan kepadaku amalan, jika aku amalkan aku akan masuk ke dalam jannah. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakah al mafrudah wa tasumu ramadan. Wah. Tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, menegakkan salat dan menunaikan zakat yang wajib, dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka dia berkata, walladhi nafsi biyadih la azidu ala hadha, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah dari ini. Aku tidak akan menambah dari, di sini tidak disebutkan tentang rukun haji, karena haji itu hanya berlaku kewajibannya bagi siapa? Orang yang punya kemampuan. Falamma walla ar-rajulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang tersebut berpaling, maka Nabi mengatakan, man sarrahu ay yanzur ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Siapa yang senang untuk melihat ahlul jannah, maka lihatlah orang ini. Subhanallah. Dalam kondisi dia masih berjalan di atas bumi. Naam. Tetapi Rasulullah telah mengabarkan bahwa dia termasuk dari ahlul jannah. Tetapi satu hal yang harus difahami, yang harus diingatkan, bahwa as-sahabatu ridwanullahi alaihim ajma'in, dari mereka-mereka yang mendapatkan khabar berita persaksian dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang al-jannah secara ta'yin, mereka tidak kemudian menjadi orang-orang yang malas dalam beramal saleh, tapi mereka adalah orang yang luar biasa semangatnya. Luar biasa semangatnya. Dan orang-orang yang luar biasa ketakutannya kepada nifaq. Perhatikan ketika misalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya tentang siapakah di pagi hari ini yang dia dalam keadaan berpuasa sunnah. Kata Abu Bakar, aku ya Rasul. Siapa di pagi hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Aku wahai Rasul. Pertanyaan lain apa? Siapa di pagi hari ini yang telah bersedekah kepada orang miskin? Aku ya Rasul. Subhanallah. Al-musabaqah fil khairat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, salah seorang ahadul mubasyirin bil jannah, yang mendapatkan kabar gembira dengan jannah. Tapi mereka bukan orang-orang yang malas dalam beramal saleh. Nah, lihat bagaimana Umar radhiyallahu ta'ala an yakhsha ala nafsihi an-nifaq, takut kepada kenifakan. Sampai-sampai ketika Rasul alaihi salatu wassalam mengabarkan, menyebutkan kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu tentang asma'al munafiqin bi asma'i abaihim, disebutkan nama-nama kaum munafikin dan bapak-bapak mereka, fulan bin fulan, sekian banyak orang. Umar datang mengadu, menemui Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, meminta dengan nama Allah Azza wa Jal, hal sammani laka Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Rasul menyebut namaku kepadamu. Awalnya beliau berat menyampaikan, maka beliau menyatakan tidak, dan aku tidak menyebutkannya lagi kepada selain engkau. Ini juga sebagai bantahan di antara faedahnya tentang tuduhan kaum Syiah yang mereka menyatakan bahwa Umar kafir. Jangankan kekufuran, kenifakan, Allah bersihkan beliau radhiyallahu an. Ikhwani fi din ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, fa'ausi nafsi wa iyyakum, aku nasihatkan kepada diri ana, kepada ikhwan wal akhwat, para ummahat, untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap amalan kita. Dalam setiap amalan, amalan kita. Mahal. Memanfaatkan peluang hidup dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita terjatuh dalam kondisi yang Allah Azza wa Jalla gambarkan di dalam Al-Quran. Penyesalan yang sudah tidak berguna lagi. Nah, sampai dia menyatakan tatkala kematian datang menghampirinya, lalu dia menyatakan Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, kalla innaha kalimatun huwa qailuha maghbunun fihi ma kathihat wal farag. Ada dua kenikmatan yang manusia lalai darinya. Ini bukan sekedar berita seperti itu saja dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berupaya memanfaatkan kenapa anak dulu tidak manfaatkan ya kesempatan untuk beramal saleh, ziarah silaturahim dan yang lainnya. Mau baca Quran, sariawan di bibir atas, ya, tiga di bibir bawah, tiga masing-masing pas tempatnya. Tengah dengan tengah sini susah. Jangan baca Quran baru nyesel. Kenapa dulu tidak? Maka waktu kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Walaisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah. Naam. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian nasihat yang berikutnya adalah, dan ini termasuk di antara perkara yang akan mendekatkan kita ke dalam jannah, dan sebaliknya dia pula sangat dekat untuk mengantarkan seorang ke dalam an-nar waliyadu billah, yaitu apa yang disebutkan oleh beliau tentang hifdzul lisan, menjaga lisan. Lebih-lebih lagi nasihat yang seperti ini paling tepat, lebih khusus kepada para ummahat, kepada para wanita. Namun jangan kemudian para aba merasa bahwa saya berarti tidak terlalu sama kedudukannya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah telah memberikan kepada kalian sekian banyak nikmat, baik itu yang zahir maupun yang batin. Di antara sekian banyak nikmat tersebut adalah lisan, yang Allah Azza wa Jalla memuliakan hambanya dengannya. Dia bisa mentakbirkan, mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahu al-bayan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang karunia dan nikmat lisan, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata, walisanan wa syafatain, lisan, lidah, dan kedua bibir. Dan ketahuilah bahwa posisi lisan ini terkadang akan mengangkat pemiliknya, derajat pemiliknya disebabkan oleh lisan ini, ila a'la ad-darajat, kepada derajat yang paling tinggi. Dan itu akan terwujud ketika dia arahkan, ketika dia pergunakan dalam perkara-perkara baik, Oleh karena itu, terkait dengan lisan yang dimanfaatkan dalam kebaikan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapa yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia beramal saleh dan dia menyatakan aku orang yang berserah diri kepada Allah. Dakwah kepada jalan Allah itu lisan dimanfaatkan dalam kebaikan. Qiraatul Quran juga demikian. Naam. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, wahakadha, dan seterusnya. Maka untuk terus terbimbing mardhatillah itu satu hal yang besar. Tetapi di sisi yang lain, lisan itu bisa pula menjadi sebab seseorang terjatuh ke dalam keadaan yang paling rendah dan paling hina. Ketika dia mengarahkannya dalam perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran tentang ahlul jannah, bahwa mereka bertanya kepada ahlul nar, a'adhani Allahu wa iyyakum minha, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin, mereka menyatakan kami tidak termasuk orang yang menunaikan salat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, dan kami berbicara dengan ucapan-ucapan batil beserta orang yang mengucapkannya. Maka sisi pendalilannya dari ayat ini adalah, atau syahidnya, atau sisi pendalilannya, ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan berucap, berbicara dengan ucapan yang batil, minal asbab allati adkhalathumun nar, sebab yang memasukkan mereka ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyebutkan kalimat wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ay natakallamu fima la na'lam, kami berbicara pada apa-apa yang kami tidak tahu. Ikhwani fiddin azakumullah, yang semakin memberikan kejelasan bahwa lisan itu pengaruhnya besar, bisa mengantarkan seorang paling tinggi, bahkan menjadi sebabkan dia dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya. Dengarkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi bihan. Apa efeknya ini? Naam. Atau dia berbicara dengan satu kalimat yang barakallahu fikum mendatangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat. Ya akhi, ketika ada yang berat dalam pikirannya, datang satu kalimat isbir, dia tersadar. Iya, Allahu Azza wa Jalla sekian banyak ayat menasihatkan untuk bersabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sifat kaum mukminin adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan satu kata isbir. Subhanallah. Yarfa'uhu Allahu bihi darajat. Dan dengan sebabnya dia masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat min sakhatillah, yang mengandung kemurkaan, kemarahan Allah Azza wa Jal, dan dia tidak peduli, merasa meremehkan kalimat tersebut, dianggap kecil. Yahwi biha fi jahannam, jahannam wal iyadu billah. Maka oleh karena itu, istilah saat ngerumpi untuk wanita itu jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Setiap ucapan kita ini ada tanggung jawabnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi mada? Raqibun atid. Ma yalfidhu min qawl, tidak ada apapun yang kita lafadzkan dari ucapan, illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat pengawas. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, ana bacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup majlis ini, dan ucapan itu akan menjadi pembimbing kita kepada kebaikan, yang sering dijadikan dalam muqaddimah khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida fihi wa la i'wijaj. Suatu kejujuran, tidak ada kedustaan padanya. Seorang yang terus berupaya berlaku jujur dalam ucapannya, lurus dalam ucapannya, Allah akan bantu dia. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan kalian. Yang tadinya, mungkin dalam beberapa hal kita kurang dalam amalan kita, tapi lisan ini dijaga, maka Allah akan perbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Maka fa'ausi nafsi wa iyyakum bihifdzil lisan. Shallallahu wasallam pun menyatakan, siapa yang sanggup untuk menjaga di antara dua kumisnya dan di antara dua pahanya, adhmanu lahul jannah, aku jamin untuknya jannah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sanggup untuk menjamin dirinya untuk terjaga lisannya dan kemaluannya. Subhanallah, ternyata lisan ini, namun memang dasar lidah itu tak bertulang mudah. Naam. Dia satu anggota tubuh yang kemampuan dia untuk bergerak itu ruh. Push up setengah malam tak kuat, atau sekedar begini saja. Wah, ini ringan kan, ini berat loh, ini sampai 10 menit saja rasanya udah masya Allah, tapi lisan ini luar biasa, ngobrol semalam suntuk. Ini lisan itu bisa, yang ringan ini akan mengantarkan, jika dimanfaatkan dalam kebaikan, jannah. Tapi jika diarahkan pula dalam perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka juga demikian. Ikhwan fillah nazakumullah, ini yang bisa nasihatkan kepada antum semuanya, lebih khusus kepada ana pribadi dan kepada akhwat. saudari-saudariku muslimah dan juga para ikhwan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala bantu kita menjadi orang-orang mukhlisin, orang-orang yang sadar dengan kehidupan dunia yang sementara, yang pasti setiap kita akan menjemput ajal kita, dan juga tentang perkara menjaga lisan, karena ini fadilahnya besar dan bahayanya pun besar bagi orang yang mengumbar lisannya dalam perkara-perkara yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.